Filipi pasai 2. Gata tega, sabab gata musabohon almasih. Dan gata tehibur, sabab almasih gegasih gata. Gata gebimbing leh roh Allah, dan gata pi saling megasih sayang, dan narasa genasih sidro ubak nyalain. Ngon lagenyan, coba ke gata bibit, tapi mangat atilun, ngon hai-hai nyang lagenyo. Udip ke mencaboh ati ngon genasih yang saban. Ngon pikiran yang saban dan tujuan yang saban tuma. Bek ke gata pubut sape le. Sabab jidurung le kepentingan gata kedro. Atawa ke gata pusombong dro. Yang si kebiji bah ke gata masing-masing ngon ati yang miyup. Tak anggap orang lain lebih get nebak dro kedro. Perhati ke kepentingan orang lain. Bek kepentingan roh ke roh. Bah ke kata na jiwa lagi Isa Al-Masih. Ni bak dah sejih gopnyan saban dengan pot Allah. Tema gopnyan hana gerasa roh bahwa keadaan ge yang ilahinyan mesti gepetun. Yang si benajih gopnyan gepeluh man-mandumnyan laju jit saban lagi siro namin. Gopnyan jit lagi siro manusia dan lemah udip ge lagi siro manusia. Gopnyan gepumiyup roh. Dan udip ngentaan uba Allah, truan mati, nakuh mati tersalib. Sabab nyankuh Allah geangkat gopnyan si manyang-manyang jih. Dan geberi uba gopnyan kekuasaan yang lebih raya, nibak pepe manteng kekuasaan yang lain. Tema, ketuhoruman Isa, ban mandu makhluk yang na alam surga, menancit yang na atuh bumo, menancit yang dimiup bumo, tema jisumah gopnyan. Awaknyan ban mandum temaji aku bahwa Isa Al-Masih ke Tuhan. Ngan lagenyan Allah Bapa tepu mulia. Sababnyan cedera-cedera yang tercinta. Lagi toh kata sabit taan uba ulun, bakwate ulun nalam kawan kata. Tema lebih-lebih ni bakwatenyo getanyo kaji uh. Bah ke kata tetap taan uba ulun. Kata gepu selamat le Allah ngan lagenyan. Usaha ke sabi mangat sejahtera gata jut ke sampurna. Pubut kehnyan ngon hormat dan patuh ke pota Allah. Sabab Allah kedro yang mubut dalam tubuh gata. Ke gepujut gata rila dan sanggup tak pegalak hati Allah. Pubut ke pemantong ngon hana mukrom-krom atau mudakwa. Ngon lagenyan gata kata tunyok. Bahwa gata nakuh anu-anu Allah yang hana mencupa. Yang udip ngon juju dan betul lam kawan urang jehit dan urang medeca. Dan bak wate gata pun sampo ubak awaknya. Haba yang tebri udip. Bakuh gata pujut ke awaknya lagi cahaya muble-ble jiputrang dunia. Munyo gata udip yang laginya. Singoh na alasan ni bak ulun. Ku merasa bangga atu kata bahwa te Isa Al-Masih ketika lom tema. Nyan si bago bukti bahwa perjuangan ulun hana sia-sia dan usaha ulun na hasilji. Mungkin ulun tema jipoh mati dan darah ulun jut lagi darah kerubun yang teru atu pun yang kata pesemah ubak potu Allah. Si bago tanda bahwa katamu iman ubak gopnyan. Menyokubitnyan mesuti lagenyan, ulun mencuku atu hainyan, dan mesajan menggembira ngon gata. Menancit hendak ji, gata merasa mangat dan mesajan menggembira ngon ulun. Ulun percaya, bahwa ngon getulung li Tuhan Isa, ulun kukirim bubagah Timotius ke gata. Mangat ulun hasil dihibur ke hai gata. Tema Timotius ke, Sidro sagai urang yang saboh jiwa ngon ulun. Dan bibit terpikir ubat kebahagiaan gata. Ban mandum yang lain, yang ji uruh naku ke kepentingan ji kedro. Kon ke kepentingan Isa Al-Masih. Gata kedro ka gatang yang bukti ji. Bahwa Timotius nyan meguna. Ji nyan kaji mubut beratat mesajan ngon ulun. Ketujak pesampo habaget yang tekan ni ba Allah. Kamu bandua dehjih lagi anak ngon bapak. Ngon sababnya. Rejantan ahli halun tepe. Pakriban perkara ulun akhirjih singoh. ulun tema lun kirim jihnyan ubak gata. Ulun percaya bahwa ngon tulung Tuhan, ulun kedropi hana trip le lun jak sawe gata. Kehai cedara tanyo, di Epaphroditus nyang gata kirim ke jitulung ulun. Ulun merasa tak perle lun yu jihnyan jikisa ubak gata. Jihnyan kaji bantu ulun nibak lambut dan perjuangan lun. Jihnyan mucin tak ke gata ban mandum. Dan jihnyan susah tak sebab gata kamu temu haba bahwa jihnyan sakit. Kebit betul jihnyan sakit karab abih umum. Terima Allah kegasih ke jihnyan dan kon ke jih mantong. Terima ke ulun citema. Mangat ulun baik sampo mutamah sedih. Nyangke sebab jih. Semakin raya mantong kehendak ulun kelun yuwa jihnyan jikisa ubak gata. Jik gata mangan atilom menyogata kamerumpok ngon jihnyan. Dan ati ulun pih jik kemangat. Ngon lagenyan sambut ke jihnyan. Ngon ati nyang mangat sibago sidro cedara nyang sabo iman. Harga ke mandum ureng nyang lage jihnyan. Demi kekepentingan buat almasih jihnyan rap habih umu. Jihnyan jisabung nyawong ke jibri sunulung ke ulun atuhanan gata.